السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab, Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada Babur Rahmati Mi'atu Juz'in, hadis yang ke-100. Bab ini menerangkan tentang jumlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana al-Hakam ibn Nafi'in, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi', qala, berkata, akhbarana Syu'aibun 'an-Zuhri, telah bercerita kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri. Qala, berkata, akhbarana Sa'id ibn al-Musayyab, telah bercerita kepada kami Sa'id bin al-Musayyab, anna Aba Hurairah taqala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ja'ala Allahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat itu jumlahnya 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, maka Allah menahan di sisinya sebanyak 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah menurunkan di bumi satu bagian saja. Famin dzalika, maka dari itu, yakni hanya dari satu bagian itu saja, famin dzalikal juz'i, maka hanya dari satu bagian itu saja, yatarahamul khalqu, makhluk ini saling menyayangi, hatta tarfa'un farasu hafiraha, sampai terjadi di mana seekor kuda mengangkat telapak kakinya, an waladiha, karena anaknya, khasyata an tusibahu, karena takut menginjaknya. Qala Syekh Al-Albani, sahih hadis ini, hadis sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Sebagaimana pada Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman adalah sifat Allah, sifat kasih sayang Allah yang meliputi dunia dan akhirat. yang meliputi dunia dan akhirat, di mana semua makhluk mendapatkannya. Yang beriman mendapatkan, yang kafir pun juga mendapatkan. Hewan-hewan melata yang di darat, yang di laut, semuanya mendapatkan dari sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Dan Allah mempunyai satu sifat lagi, yakni Ar-Rahim, di mana Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang hanya diperuntukkan untuk di akhirat saja. Yang hanya diperuntukkan untuk di akhirat saja. Nah, pada sifat Ar-Rahim ini para jamaah, yang akan mendapatkan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir tidak akan pernah mendapatkan sifat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini para jamaah, kalau seandainya Allah hanya punya sifat Ar-Rahim, maka orang kafir itu tidak akan ada yang hidup. Kenapa? Karena Ar-Rahim hanya diperuntukkan bagi hambanya yang beriman. Dan itu hanya nanti di akhirat. Yang jumlahnya sebanyak berapa? 99. Dan itu pun nanti yang dilempar ke dunia, yang satu itu akan dikumpulkan kepada yang 99, maka jadilah 100. Ini para jamaah. Seandainya Allah hanya punya sifat Ar-Rahim, maka di dunia ini yang bisa hidup mungkin hanya yang beriman saja. Dan makhluk-makhluk selain manusia dan jin, termasuk binatang darat, binatang laut. Adapun orang kafir, maka begitu dia lahir kafir mungkin langsung mati. Kenapa? Karena tidak akan pernah mendapatkan sifat Ar-Rahim. Ini. Jadi dengan dua sifat ini Allah menguasai dunia dan akhirat. Allah memiliki 100 rahmat. Rahmat Allah sebanyak 100. Kemudian Allah ambil dari 100 itu satu rahmat saja, kemudian dilemparkan ke dunia, dibagi di antara jin dan manusia. Jin beserta binatang-binatangnya yang di darat dan di lautan, manusia juga demikian bersama binatang-binatangnya yang di darat dan di lautan. Hanya dengan satu rahmat Allah ambil dari 100 itu satu saja, dilempar ke dunia. Sudah seperti ini rasanya para jamaah. Ini cuma berapa rahmat? Satu rahmat saja. Kapal mabur yang kita lihat itu cuma berapa rahmat? Satu rahmat. Ya? Hanya bagian dari satu rahmat saja. Kapal yang bisa terapung di air, hanya satu rahmat saja. Bagian dari satu rahmat saja. Yang kita minum ini, bagian dari satu rahmat saja. Kok kipasnya mati? Oh, pakai AC ya. Masya Allah. Hah? Nggak, kalau sudah cukup. Rasanya sudah enak rasanya. Dengan AC yang ada. Ini bagian dari berapa rahmat? Satu rahmat saja para jemaah. 100 rahmat diambil satu, yang satu dibawa ke dunia ini. Dengan hanya satu rahmat saja para jamaah, seekor kuda ketika ada anaknya lewat, diangkat kakinya. Kenapa? Karena takut menginjak anaknya. Seorang wanita sayang kepada bayinya. Kalau seandainya Allah gak memberi rahmat kepada para wanita, para jamaah, mungkin banyak bayi yang mati sejak kecil. Kenapa? Ngerepotin. Ngerepotin masalahnya. Kita lihat para wanita betapa sayangnya sama bayinya. termasuk juga hewan-hewan kepada anak-anaknya yang masih kecil. Betapa sayangnya mereka. Dilindungi anaknya, dikasih makan. Padahal cuma satu rahmat saja. Bayangkan bagaimana dengan yang 99. Dan itu hanya akan diberikan oleh Allah nanti kalau kita masuk surga. Kalau kita masuk surga. Kalau kita gagal masuk surga para jamaah, artinya kita kafir misalnya, maka kita hanya mendapatkan yang satu saja, tapi di dunia saja. Setelah itu hilang. Karena kalau yang di dunia ini selesai-selesai, tidak akan berkekekalan. Yang kekal itu yang di akhirat nanti. Nah nanti yang satu ini para jamaah oleh Allah diangkat dan dipertemukan dengan yang 99, jadi jumlahnya 100. 100 nikmat diberikan kepada barang siapa yang beriman kepadanya dan masuk surga. Jadi manusia itu berhenti makan sejak kapan? Sejak mati. Manusia sejak mati berhenti makan, berhenti minum, berhenti segala-galanya, baru akan makan lagi kapan? Kalau dia masuk surga. Selamat di kuburan tidak ada makan. Selamat di kuburan tidak ada makan, tapi di sana ada nikmat kubur. Nikmat kubur berupa di mana kalau orang yang selamat para jamaah, malaikat yang datang sopan. Ditanya 3 persoalan bisa menjawab. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Bisa menjawab. Mungkin para jamaah mengatakan, ah cuma pertanyaan begitu aja Tan. Bisa. Gini apa gini? Siapa Tuhanmu? Allah lah, beres lah. Siapa nabimu? Muhammad, beres. Apa agamamu? Islam, beres. Tapi ingat para jamaah, 3 pertanyaan ini, sekarang sih gampang, tapi nanti di kuburan belum tentu kita bisa. Belum tentu kita bisa para jamaah. Contoh misalnya, seseorang mengaku Tuhannya Allah, tapi dalam memahami Allah salah. Dalam memahami Allah ternyata seperti pemahaman Yahudi, Allah punya anak. Dalam memahami Allah ternyata seperti pemahaman Nasrani, Yesus anak Tuhan. Dalam memahami Allah ternyata kayak orang Syiah. Syiah pernah mengatakan Ali sebagai Tuhan. Kan sudah sesat itu. Dalam memahami Allah ternyata seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak di atas arasy. Ditakwil dengan istaula, Allah menguasai. Orang Mu'tazilah tidak mengakui Allah di atas arasy. Orang Asy'ariyah tidak mengakui Allah di atas aras. Yang mengakui Allah di atas aras hanya ahlus sunnah wal jamaah, yakni Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang dalam beragama Islam mengikuti jejak para sahabat sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Merekalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani Allah di atas aras. Nah ketika salah dalam memahami sifat-sifat Allah, dalam memahami kedudukan Allah, bagaimana mungkin nanti bisa ya bisa menjawab ketika ditanya Tuhanmu siapa? Lupa. Karena ketika di dunia salah memahami. Ketika ditanya siapa nabimu? Jangan dikira gampang para jamaah. Kalau ternyata ketika di dunia selalu berbuat bid'ah. Sing gak ono dilakoni, sing ono gak dilakoni. Ini masalahnya. Sunnah Rasul ditinggalkan, ya, sunnah Rasul ditinggalkan, yang bid'ah-bid'ah dilakukan, gak akan pernah bisa jawab para jamaah. Ketika ditanya siapa nabimu, gak bisa jawab. Kenapa? Karena di dunia saja sudah beda gitu loh. Nabi ngajarkan ke sini, dia ke sini gitu loh. Nah, ini yang sunnah tidak pernah dilaksanakan, yang dari adat dilaksanakan, yang dari Hindu, Buddha. Jadi umat Islam para jamaah, amalan-amalan kebanyakan umat Islam yang tidak sesuai dengan sunnah banyak mengambil dari ajaran orang Hindu. Ngobong menyan Hindu. Ketupat, ya. Yang ngadakan ketupatan mulai besok jangan. Ketupatan itu Hindu. Tumpeng Hindu. Tumpeng itu lambang Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa para jamaah. Kebugiroan, ning nong ning dor, ning nong ning dor lek mantenan itu Hindu. Janur kuning Hindu. Tukar cincin Hindu. Nginjak telur, nginjak jenang abang Hindu. Bakar menyan Hindu para jamaah. Ternyata umat Islam yang banyak melakukannya. Kemarin saya ketemu sama Ustadz Julaibib. Pernah dengar Ustadz Julaibib ya? Pendeta Hindu yang masuk Islam itu. Ada Ustadz Abdul Aziz, ada namanya Julaibib ada. Ya. Julaibib itu namanya kalau enggak salah Surya Adi Bagus Surya siapa gitu. Nah, di Hindu itu para pendeta, para bedanda-bedanda itu kan Ida Bagus pangkatnya. Kalau Ustaz Abdul Aziz itu sudah Brahma dia. Tingkatannya sudah Brahma. Tapi Ustaz Julaidib ini dia masih bedanda. Itu tingkatannya Ida Bagus Surya gitu namanya. Nah, di Hindu itu para Ida Bagus itu disebut Gus gitu loh. Jadi Julaibib itu kalau di Bali disebut Gus Surya. Gus Surya, Ida Bagus ya. Gusnya dipakai. Nah, suatu ketika para jamaah Ustadz Julaibib ini dipanggil untuk ceramah di Ngampel. Ngampel bersamaan dengan Gus siapa yang di Tuban itu? Yang di Tuban itu siapa yang sekarang lagi masih ngetop itu? Nah, itu ketemu di situ gitu loh. Menurut Gusmus. Pernah dengar Gusmus ya? Rembang ya, Gusmus. Ya, putranya Yai Bisri Mustafa itu. Mertuanya Ulil Absor Abdallah yang tokoh Jil. Jaringan Islam liberal. Kalau saya malah menyingkati jaringan Iblis laknatullah begitu dulu. Karena merusak akidah. Nah, waktu di Ngampel ketemu dengan Gusmus. Disangka karena dipanggil Gus, disangka oleh Julaibib orang Bali. Maka diajak ngomong bahasa Bali, gak ngerti dia. Lu saya kira orang Bali, karena kalau di Bali itu gelar Gus itu kalau sudah bedanda, Ida Bagus, saya ini dipanggil Gus Surya. Kok jenengan dipanggil Gusmus? Ya, berarti Anda berarti sampean orang Hindu gitu kan. Berarti sampean orang Hindu gitu. Sehingga akhirnya Gusmus pernah, ini maknanya saja ya, pernah ceramah di TV One kalau enggak salah itu, dia mengatakan agar kebiasaan membicarakan Gus dihapus karena Gus itu kebiasaan orang Hindu. Jadi sebutan Gus ya. Itu ternyata orang Hindu ya. Jadi banyak umat Islam melakukan amalan-amalan orang Hindu. Ya, kembali kepada persoalan semula para jamaah, bagaimana mungkin nanti ketika ditanya siapa Tuhanmu? Ya. Ketika ditanya siapa Tuhan siapa nabimu, bagaimana akan bisa menjawab ketika di dunia selalu menyimpang dari sunnah. ya, menyimpang dari sunnah, yang sunnah tidak dilakonin, yang sifatnya adat malah diangkat, yang sifatnya adat diangkat, ya selamatan orang mati itu diangkat itu, selamatan orang mati itu adat orang Hindu, itu masuk kepada syariatnya Hindu. Jadi ada pertemuan 7 hari, 40 hari, 100-nya, 1000-nya begitu. Nah, kalau orang, kalau Ustaz Abdul Aziz bilang 1000 pertama disebut menggeblak satu, kalau orang Jawa mendak satu kan gitu ya. Mendak satu, kalau orang Hindu apa? Geblak satu. Geblak juga ya. 1000 pertamanya geblak satu, 1000 keduanya geblak, geblak dua, 1000 ketiganya geblak tiga, 1000 berikutnya geblak terus. Balik-balik geblak ini. Jadi di sini para jamaah, kalau orang selama di dunia tidak pernah ngelakoni sunnah Nabi, yang dilakoni itu yang bid'ah-bid'ah saja, bagaimana mungkin bisa menjawab ketika ditanya siapa nabimu? Tidak akan bisa menjawab para jamaah. Pertanyaan yang ketiga, apa agamamu? Jangan dikira gampang para jamaah. Ketika seseorang ketika hidup di dunia tidak komitmen terhadap Islam dengan benar, bagaimana mungkin bisa akan menjawab? Contoh misalnya, seorang perempuan oleh Islam diwajibkan pakai apa? Pakai jilbab. Ini hati-hati para jemaah, istri-istri yang belum pakai jilbab, dijilbabi. Disuruh pakai jilbab, enggak mau. Disuruh menutup aurat, malah pakai pakaian-pakaian yang you can see. Ini artinya dia menentang Islam atau memihak kepada Islam? Menentang Islam. Ketika di dunia saja tidak berpihak kepada Islam, bagaimana nanti di kubur bisa menjawab ketika ditanya apa agamamu? Ini penting para jamaah. Jangan dianggap remeh. Kita kadang menganggap remeh. Ah, pertanyaan begitu aja bisa, jangan dikira. Ketika di dunia selalu memberikan bocoran kepada orang kafir, kepada orang, kepada PKI misalnya, kepada orang Syiah misalnya, kepada orang-orang yang liberal-liberal yang ingin melecehkan Islam, ya, rahasia-rahasia Islam dibuka di sana sehingga orang kafir tahu kelemahan orang Islam, kelemahan-kelemahan umat Islam dibeber di depan orang kafir, sehingga mereka merusak umat Islam dari dalam. Ini artinya dia tidak bersahabat dengan Islam dan kaum muslimin. Bagaimana mungkin nanti bisa jawab gitu loh. Makanya para jamaah, dasar yang saya pakai apa? Orang munafik nanti ketika ditanya di kubur, man rabbuka, maka dia menjawab, hah, hah, hah, orang-orang ngomong begitu, aku juga ngomong begitu. Maka oleh malaikat, kamu gak tahu, langsung dipukul dengan amr para jemaah. Pukul dengan amr, hancur jadi debu. Jadi manusia lagi, ditanya lagi, gak tahu lagi, loh kamu gak tahu ya, pukul lagi. Samblek. Kalau orang munafik masih, hah, hah, orang-orang ngomong gitu, saya ikut ngomong gitu, itu. Kalau orang kafir cuma, hah, hah, hah, hah, hah, hah, hah, itu aja. Ketika ditanya, ya, yang saya ambil munafiknya ini, karena para jamaah, orang munafik itu siapa? Munafik itu artinya izharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan keislaman sementara dia memendam kekafiran. Koyoke Islam tapi sebenarnya dia kafir. Orang munafik itu para jamaah, ketika dia masih lemah, dia akan mencari simpati kepada umat Islam. Mencari simpati, menarik simpati. Begitu dia punya kekuatan, dia menikam umat Islam dari belakang. Itu ciri-ciri siapa? Orang munafik. Contoh-contoh ini. Saya tidak nuduh siapa-siapa. Ah, banyak. Ketika mau nyalono, kata nyalono RT, kata nyalono RT, pura-pura pakai kopiah, lincing pakai baju tak mau pergi ke masjid Baitur Rahman supaya diakui. Oh, calon Pak RT ini lah gitu. Janji-janji nanti masjid mau tak cek, jalan-jalan mau tak ini gitu, mau tak ini. Gitu. Begitu sudah dipilih para jamaah, mulai seminggu sekali kadang ke masjid, lama-lama gak ketok sama sekali. Kenapa? Sekarang kekuasaan sudah ada di tanganku, begitu dia. Makanya hati-hati dengan orang munafik para jamaah. Jadi orang munafik itu dia hanya pura-pura saja Islam. Makanya nanti ketika ditanya gak bisa. Karena ketika di dunia dengan Islam sudah gak bersahabat. Ini yang saya maksud para jamaah. Tiga pertanyaan ini jangan dianggap remeh. Kalau kita gak ahlinya, gak akan bisa jawab. Sekarang supaya menjadi ahli seperti apa? Sekarang misalnya begini. Ya, jenengan misalnya sholat bagi kita berapa? 5 waktu. Jarang sholat berjamaah di masjid misalnya. Ya, ketika seseorang jarang sholat berjamaah di masjid misalnya, ini artinya sudah tidak bersahabat. Nah ini, jadi jangan dianggap remeh. Ketika seseorang misalnya kurang seberapa terhadap Islamnya, ya jarang ke masjid, ya Jumatan pun gak ikhlas, kadang puasa itu karena terpaksa saja. Ini artinya dengan Islam gak bersahabat. Maka jangan disangka nanti akan bisa menjawab. Nah, ini hati-hati para jemaah. Jadi kalau kita gak ahli, maka kita tidak akan bisa jawab. Ya, yang dikatakan gak ahli itu contohnya gak pernah ke masjid, juga kadang cuma KTP-nya doang yang Islam, berarti gak ahli berarti. Bagaimana bisa jawab? Maka untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat yang dikubur nanti, kita harus latihan sekarang. Kita harus sungguh-sungguh menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti Allah tiba-tiba akan kasih ingat kita. Allah yang akan menolong itu. Ya. Allah tahu ini hambaku ini beneran ini agamanya, maka oleh Allah dikasih ilmunya. Sehingga malaikat datang bisa jawab. Ketika Allah tahu ini orang ini munafik, dicabut ilmunya, sehingga ketika mau ngomong Allah itu sulit gitu loh. Siapa Tuhanmu? Bingung. Di mana Tuhan itu kita? Kenapa dicabut oleh Allah? Dicabut. Sebab Allah tahu ini orang ini enggak ahli. Di dunia pura-pura saja. Ketika dicabut hilang itu. Akhirnya apa? Solusi terakhirnya, orang-orang ngomong begitu, aku juga ikut ngomong begitu. Itu solusi terakhir bagi dia. Karena tiba-tiba hilang. Allah mencabut ilmu itu. Jadi para jamaah, waktu dikubur nanti, tidak ada makan-makan, tidak ada minum, cuman ada nikmat kubur. Nikmat kubur diantaranya bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Dan nikmat kubur lagi, nanti ketika orang yang ngantar kubur itu sudah pulang, tiba-tiba ada orang yang bagus rupanya di arah kanan. Kemudian kita katakan, Assalamualaikum. Siapa Anda? Sepertinya Anda orang baik. Maka dia mengatakan, Waalaikumsalam. Aku adalah amal kebaikan kamu ketika di dunia. Dan aku ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kamu. Wallahi para jemaah. Kita nanti dikubur akan dijaga oleh siapa? Amal kita sendiri. Makanya perbanyak amal kebaikan. Karena itu milik kita sendiri. amal kebaikan yang kita lakukan milik siapa? Halo? Milik kita sendiri dan akan bermanfaat bagi siapa? Bagi kita sendiri. Pandai-pandailah menanam. Pandai-pandailah menanam kebaikan di mana kita berada. Nanti akan bermanfaat bagi diri kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana kejelekan-kejelekan yang kita lakukan akan memukul diri kita sendiri. Di antara jenis nikmat kubur para jamaah, nanti kita akan merasakan kuburan itu luas, seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Sebenarnya dunia ini bagi tiap orang luasnya seberapa sih para jamaah? Luas dunia ini bagi kita masing-masing berapa sebenarnya? Ya seluas mata memandang itu kan? Ndi kok sakmu nungguin? Sebenarnya dunia kita sama, seluas mata memandang itu sudah. Nanti dikubur juga merasa seperti itu. Kubur itu luas, seluas mata memandang. Wih, ufuk timur, ufuk barat, ufuk begitu. Dan tidak ada siksa sama sekali. Yoga ongkep yoga. Pokoknya enak lah gitu. Kemudian setiap saat melihat calon tempatnya di surga. Calon tempatnya di surga. Ya tentunya calon istrinya pun ya setiap hari halo gitu. Melambai-lambaikan tangan. Makanya di antara ucapan orang yang selamat ini, ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena ingin segera memasuki tempat itu. Taman-taman surga diperlihatkan. Tapi bagi yang celaka para jamaah, na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak celaka ya. Apakah orang yang beriman yang juga nanti akan selamat juga ada siksa kubur? Mungkin para jamaah. Siksa kubur beda dengan siksa di akhirat ya. Makanya Utsman bin Affan tuh pernah menangis sampai semaput para jamaah. Ketika ditanya, ternyata takut siksa kubur. Maka oleh para sahabat, bukankah Anda orang yang sudah dijamin masuk surga? Apa jawaban Utsman? Rasulullah hanya mengatakan bahwa aku dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah belum pernah mengatakan bahwa aku dijamin dari siksa api, dari siksa kubur. Wallahi para jamaah. Orang beriman mungkin saja nanti disiksa di kubur. Jadi siksa kubur, setelah siksa kubur selesai di akhirat tidak ada begitu. Makanya yang kita harus minta dalam setiap berdoa, minta diselamatkan dari siksa kubur, minta diselamatkan dari siksa di akhirat nanti. Ya, doa kita pada saat sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat perkara ini kita wajib selamat. Kalau tidak selamat para jamaah bahaya. Makanya sampai di antara sahabat ada yang mewajibkan, wajib doa ini, jangan sampai enggak. Pernah namanya sahabat Tawus itu. Tawus itu tabi'in ya. Bertanya kepada anaknya, wahai anakku, tadi kamu sholat baca doa ini enggak? Dia jawab, enggak wahai ayahku. Ulangi lagi sholatmu. Disuruh ulangi sholatnya. Jangan lupa para jamaah, sholat wajibnya membaca doa ini, sholat sunnahnya membaca doa ini, insya Allah salah satu dari sekian sholat ada yang diterima satu kali saja, selamatlah kita. Setiap lima waktu baca. Kemudian sholat rawatibnya juga baca, sholat malamnya juga baca. Insya Allah dari sekian doa selama hidup kita, pasti ada yang diterima. Makanya jangan sampai ditinggal. Satu saja diterima oleh Allah, selamat kita insya Allah. Selamat itu. Ya saya kadang-kadang, kalau sekian hidupnya, hidup sampai 70 tahun, setiap salam mesti baca. Berapa ribu kira-kira doa itu. Masa sih gak diterima? Oh insya Allah pasti akan ada yang diterima. Apa namanya? harapan. Ya baca saja, baca saja, baca saja. Insya Allah nanti ada yang diterima. Kalau diterima semuanya, oh malah lebih bagus lagi. Malah lebih bagus lagi para jemaah. Jadi di situ, di dalam kubur nanti tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi ada nikmat kubur. Sebagaimana juga ada siksa kubur. Kemudian di padang mahsyar tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wallahi para jemaah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sampai ditimbangnya amal, sampai divonis surga atau neraka. Yang surga makan nasi pecel di surga, yang masuk neraka makan nasi pecel di neraka. Iya begitu nanti para jemaah. Wallahi para jemaah. Ketika di padang mahsyar gimana rasanya? Oh, manusia ada yang enjoy. Enak. Matahari cuma 1 mil saja. Enak, kenapa? Karena di bawah naungan. Ada di antara manusia ada yang enggak enak. Kena sinar matahari sehingga keluar keringatnya. Panas ya panas. Jadi nanti di kubur ada manusia yang merasa lapar, panas, tersiksa. Ada juga yang tidak lapar, tidak haus, nikmat. Di padang mahsyar juga gitu, ada manusia yang tidak lapar, tidak haus, nikmat. Ada yang lapar, haus, panas. Panasnya tergantung. Makanya nanti sampai ada yang keluar keringat sebatas mata kaki. Ada yang keringatnya keluar sok-sokan sampai sak lutut. Kalau sak lutut kira-kira grojok apa icik-icik? Grojok apa kemericik? Wong sak lutut ya icik grojok-grojok-grojok gitu ya. Ada nanti yang manusia itu mandi keringatnya sampai sak leher. Kalau yang sak leher itu kira-kira metune kaya apa ya? Brojong-brojong-brojong-brojong gitu. Wah, keluar. Terus kok keluar keringat seperti itu? Keringat itu lambang. Keringatnya ketika dikeluarkan untuk maksiat itu loh para jamaah. Orang berbuat maksiat mengeluarkan tenaga enggak para jamaah? Ketika manusia berbuat maksiat, mengeluarkan tenaga enggak? Iya. Ya, tenaga yang dikeluarkan itu kan mengeluarkan keringat. Sesuai dengan besar dan kecilnya maksiat itulah nanti sok-sokan airnya itu. Wallahi para jemaah. Makanya pandai-pandailah bertobat. Kita semua tidak lepas dari dosa para jemaah. Entah dosanya waktu sekolah dulu, waktu SMP dulu, waktu SMA dulu, waktu kuliah dulu, waktu jumpritan di kampung-kampung bian, ya, goceng-gocengan bian, konco-konco, gak karuan. Ya, sing bian tahu metal sopo. Ya, sekarang apa? Perbanyak bertobat. Karena kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Seseorang yang bertobat dari suatu dosa, maka dia akan kembali seperti tidak berdosa. Makanya banyak-banyak bertobat. Nabi telah memberi contoh, beliau bertobat setiap hari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jangan lupa, setiap hari jangan kurang dari 100 kali. Saya perjalanan dari Malang sampai Surabaya tadi para jamaah. Wush, moco istighfar di tasbih. Merasa para jamaah, terasa sekali. Melihat banyaknya manusia seperti itu, kita tiba-tiba merasa, lalu kamu siapa di hadapan Tuhanmu begitu para jamaah. Terasa para jamaah. Saya tadi banyak-banyak baca istighfar. Terus yang paling banyak saya baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya siapa? Nabi Yunus. Itu yang banyak saya baca mulai dari Malang sampai Surabaya tadi. Merasa banget saya. Ya Allah, panas. Di perjalanan panas, ongkep. Tiba-tiba di Pandaan tadi ada S-O-Y-N. Berhenti. Minum S-O-Y-N. Rasanya, Masya Allah. Kayak disiram. Kemarin berangkat dari tadi malam jam 3 berangkat ke Malang itu. Pas kira-kira jam 8 haus. Langsung beli teh yang dari kulkas rasanya masya Allah. Dari situlah kita, ya Allah, betapa di hadapan Allah seperti apa saya ini gitu. Ya, luar biasa para jamaah. Perbanyak bertobat para jamaah. Pokoknya jangan lupa, perbanyak saja bertobat. Sampai kapan? Ya sampai mati nanti. Sampai mati. Programkan setiap hari bertobat. Ya, jenengan pun sepuh-sepuh nih. Persiapan. Konco-konco kulo di angkatan laut. Sing wingenane sik ngaji bareng. Sik salam-salaman. Wingi ngaji mana. Wis ana loro sing mati. Konco cedak para jamaah. Nek penduk kulo dia ke ustad. Guyon. Minggu wingenane sik guyon. Anu mari loro ustad. Mati kemarin para jamaah. Kita juga antri. Antrian mbuh meneh mbuh kapan. Nah, pokoknya siap-siap saja. Persiapan kita dengan apa? Dengan uang atau dengan tobat? Dengan taubatan nasuha. Baik, sampai di sini dulu para jamaah. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang menikmati satu rahmat yang dilemparkan ke dunia dan menikmati juga yang 99 yang masih disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.